Top S Monata. Usah hebat atot ya. Betapa harus pindahan santai, patah ini nang unip. Betapa harus ku menyanyi sementara hatiku sedih. Betapa harus tertawa sementara hatiku luka. Betapa harus aku menghibur sementara hatiku hancur. Harus ku hadapi kenyataan hidup ini, harus ku alami kepahitan ini. Kan ku sadari tiada seorang jua yang dapat mengantarkan beban derita hidupku ini. Betapa harus aku tertawa sementara hatiku luka. Betapa harus aku menghibur sementara hatiku hancur. Ini penuh berbincang duri. Tiada yang peduli, walau hatiku ini sakit beradang.